Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة wa sallama tasliman katsira amma ba'an. Kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan juga anak-anakku, para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta. Rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta dimanapun Anda berada yang mengikuti siaran ini, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan kita di malam hari ini, kita akan membahas siapakah orang yang meninggalkan sholat. Artinya, pembahasan ini adalah pembahasan tentang tariku as-salah. Ada istilah tariku as-salah, meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Kenapa ini harus dibahas? Karena di dalam kitab Kabair itu sendiri dibahas dalil-dalil tentang orang yang meninggalkan sholat. Apa hukumnya? Seperti dalil yang keempat yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, ketika beliau membawakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalatu faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian yang ada antara kami, itu antara Allah dan juga antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bainahum, dengan kaum muslimin adalah as-salah. Allah meminta kaum muslimin untuk menegakkan salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan umatnya untuk salat. Ini adalah sebuah perjanjian. Perjanjian kita dengan Allah adalah salat. Perjanjian kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat. Faman tarakaha, maka barang siapa yang tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya, maka faqad kafara, maka dia pun kafir. Ini sengaja saya pakai kata-kata asli di dalam hadis ini supaya kita lebih perhatian. Jadi dalam hadis ini ada hukum kafir untuk orang-orang yang meninggalkan salat. Ini yang perlu kita camkan. Kemudian juga hadis yang selanjutnya, ketika mu'alif menukil sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bainal abdi wa bainas syirki tarkus salati. Batas antara seorang hamba muslim dengan kesyirikan itu adalah apakah dia meninggalkan sholat ataukah tidak? Kalau dia meninggalkan sholat, kalau dia mengerjakan sholat, muslim. Kalau dia meninggalkan sholat, maka dia masuk ke dalam orang-orang di luar Islam. Ini diperjelas dengan lafaz yang lain. Bainal abdi. Wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Batas antara seorang hamba muslim dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Artinya, kalau dia mengerjakan salat, muslim. Kalau dia meninggalkan salat, dia masuk ke dalam kekufuran. Nah, dari hadis-hadis ini, akhirnya kita mungkin bertanya-tanya, siapa orang yang disebut telah meninggalkan salat? Ini perlu kita bahas. Karena untuk kehati-hatian di dalam atau untuk kejelasan di dalam menghukumi. Ini orang meninggalkan sholat tapi masih dihukumi muslim atau enggak? Sebatas apa seorang itu dikatakan meninggalkan sholat sehingga kafir? Kita kemarin sudah bahas bahwa orang yang meninggalkan sholat itu ada dua kelompok. Yang pertama, kelompok yang disepakati kekafirannya oleh para ulama. Yaitu siapa? Orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Ya. Taraka shalah jahidan biwujubiha. Orang tersebut meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Ini dia mengatakan bahwasanya sholat lima waktu enggak wajib. Maka orang ini sepakat ulama karena dia mengingkari sebuah kewajiban di dalam agama Islam. Maka orang ini adalah kafir. Kalau kita tanya orang, kamu kok gak sholat, kenapa? Sholat itu kan gak wajib. Ya. Padahal dia sudah tahu dalil-dalil tentang kewajiban sholat. Tapi tetap dia katakan sholat itu gak wajib. Apalagi untuk kalangan kami. Siapa itu? Kalangan orang-orang yang sudah makrifat. Dekat dengan Allah. Makomnya beda. Ente makomnya masih sholat, kita sudah gak wajib sholat. Nah, seperti ini orang mengingkari kewajiban sholat kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kelompok yang pertama. Sepakat ulama. Bahkan dalam ibadah-ibadah yang kalau meninggalkannya sesungguhnya tidak kafir, tapi dia ternyata mengingkari kewajibannya. Kayak misal puasa. Kayak misal zakat. Kalau dia mengingkari kewajibannya, kewajiban puasa. Puasa tidak wajib kata orang tersebut misalnya. Maka dia tetap jatuh dalam kekafiran. Apalagi ini sholat. Yang jelas-jelas ada dalilnya yang meninggalkan adalah kafir. Ini kelompok yang pertama. Orang yang mengingkari kewajiban sholat. Kelompok yang kedua. Orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan. Tahawunan wa kasala. Karena orang itu menganggap remeh sholat. Atau orang itu malas-malasan untuk mengerjakan sholat. Orang ini dalam kelompok dua terbagi. Nah, ini para ulama pada kelompok dua ini. Ada dua kelompok yang kedua ini berbeda pendapat. Apakah mereka kafir ataukah tidak kafir? Mereka meninggalkan sholat. Tapi alasannya karena apa? Males. Mereka tahu sholat itu wajib, tapi males. Mereka tahu sholat itu wajib dan mereka meyakini sholat itu wajib, tapi aras-arasan. Mereka tahu dan meyakini kewajiban sholat, tapi meremehkan. Menunda-nunda, bahkan sengaja meninggalkan. Tetap mereka yakin sholat itu wajib, tapi meninggalkan. Nah, orang jenis ini terbagi menjadi dua kelompok. Munculnya dua kelompok ini karena ulama berbeda pendapat. Sehingga mereka berusaha mengelompokkan orang jenis kedua ini menjadi dua kelompok. Supaya lebih mudah dalam menghukumi. Sebagian ulama untuk lebih mudah menghukumi diperinci. Siapa saja kelompok kedua ini? Satu, orang yang enggak sholat sama sekali. Sama sekali enggak pernah sholat. Kalau ditanya, kenapa kamu enggak sholat? Apa sholat itu enggak wajib? Wajib. Tapi kok enggak sholat? Ya, males. Dia tahu wajib. Tapi sama sekali enggak sholat. Seumur dia. Yang kedua, orang yang sholatnya bolong-bolong. Bolongnya berapa kali? Ya kadang sekali. Kadang bukan hanya bolong-bolong, tapi makblong. Makblong itu berarti sama sekali enggak sholat. Na'udzubillahi. Tapi kadang sholat. Kadang enggak. Kadang masih Jumatan. Ini dibilang enggak sholat, tapi Jumatannya teko. Kalau Jumatan datang. Atau Jumatan enggak datang. Kadang tungul. Ya, kalau ada acara apa, datang ke masjid sholat. Nanti kalau enggak ada acara, enggak sholat lagi. Jadi masih bolong, bolong. Kenapa saya sebut Jumatan dan bukan sholat id? Karena Jumatan itu adalah masuk di dalam hitungan 5 sholat dalam sehari. Beda dengan sholat id. Sholat id itu kan sholat tahunan. Tidak masuk hitungan 5 sholat. Baik. Nah, untuk kelompok yang kedua ini, ulama berbeda pendapat. Ini, apakah orang yang bolong-bolong kayak gini, ataukah orang yang sama sekali enggak sholat, mana yang disebut sebagai orang yang meninggalkan sholat? Apakah yang tidak sholat sama sekali, atau yang masih bolong-bolong juga disebut sebagai orang yang meninggalkan sholat yang kita hukumi kafir? Mana orang yang kita hukumi kafir? Kalau yang kelompok yang pertama tadi jelas, mengingkari kewajiban sholat. Nah yang kedua ini, mana yang kita hukumi kafir? Apakah orang yang tidak sholat sama sekali? Apa orang yang bolong-bolong juga kita hukumi kafir? Ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan bahwa seseorang itu menjadi kafir, dihukumi kafir dengan meninggalkan satu sholat saja. Ngeri nih, Ging. Sengaja. Meninggalkan satu sholat saja secara sengaja, sampai keluar dari waktunya, maka dia kafir. Satu sholat saja. Contoh. Ini menurut ulama. Bahkan ini yang dikuatkan oleh fatwa lajnah da'imah. Yang dipimpin saat itu oleh Syekh bin Baz. Rahimahullah. rahimahullah mautahum, rahimallahu mautahum, wa hafizallahu al-baqin. Kemudian yang sudah meninggal dari kalangan ulama kita dirahmati oleh Allah, dan yang masih hidup dijaga oleh Allah. Fatwa Lajnah Daimah mengambil pendapat ini, bahwa siapa saja yang meninggalkan sholat satu saja secara sengaja, satu saja secara sengaja sampai keluar dari waktu. Ada tiga poin ya. Satu, sengaja, keluar dari waktu. Maka kafir. Contoh, orang yang sengaja meninggalkan sholat subuh sampai kapan waktu subuh berakhir? Sampai matahari terbit. Sengaja. Jadi kalau bangun subuh yang tengak, tenguk. Mana tengak, tenguk? Tenguk, tenguk. Duduk, lihat jam. Sudah, dia sudah bisa sholat, tapi lihat jam, masih jam 5, masih jam 6. Sampai matahari terbit. Ini sengaja berarti. Tidak ada alasan darinya untuk meninggalkan sholat, melainkan dia sengaja enggak sholat. Betapa banyak orang yang seperti ini, bisa bangun sebelum subuh, tapi digunakan untuk yang lain. Sampai subuhnya belandang. Keluar dari. Akhirnya kalau sudah keluar waktu, sudah padang jimbrang, padang jinggelang, malu untuk sholat. Takut kalau dibilang sama temannya, sholat apa kamu? Subuh. Subuh kok wis padang. Malu. Daripada malu, sudah. Bablas. Dia sengaja tadi itu. Sengaja enggak sholat sampai keluar waktu. Ini contoh. Meninggalkan sholat subuh, sengaja. Meninggalkan sholat subuh, sengaja sampai keluar waktu. Jadi ada poin-poin gini. Kalau belum sampai keluar waktu berarti belum meninggalkan. Kalau enggak sengaja berarti enggak meninggalkan. Bangun subuh dikiranya maghrib atau isya. Wah, oh saya sudah sholat isya kok. Ya kan? Tapi kok tahu tiba-tiba bekernya bunyi jam 7 waktu kerja. Subhanallah. Subuh ternyata. Dikiranya apa? Waktu isya. Yang seperti ini berarti ma'dzur. Mendapatkan apa? Udzur. Mendapatkan maaf. Berarti tidak masuk satu saja, sengaja, sampai keluar waktu. Ulama hati-hati sekali. Ya. Walaupun mereka menetapkan satu saja, tapi disyaratkan apa? Sengaja. Dan sampai keluar waktu. Itu subuh misalnya. Sekarang kalau duhur, orang meninggalkan sholat duhur sengaja sampai keluar waktu. Kapan keluar waktu sholat duhur? Ini yang jadi masalah. Kata ulama, yaitu sampai terbenamnya matahari. Pada asalnya, waktu duhur itu adalah sampai bayang-bayang sebuah benda sama dengan panjang benda aslinya di waktu normal. Ketika matahari berada di garis persis di khatulistiwa. Jadi kalau dia berdiri di atas itu, bayang-bayang apa? Kalau matahari pas persis di atas itu benda nggak punya bayangan. Kalau dia bergeser sampai bayangan itu sama dengan bendanya, itu akhir sholat duhur. Begitu bayangan benda lebih panjang dari bendanya, masuklah waktu asar. Itu pada asalnya akhir duhur begitu. Cuma, bagi orang yang udur terdesak, dia masih bisa menggabungkan sholat duhur sampai waktu asar selesai. Misal dalam kasus seorang wanita mengalami haid. Kemudian waktu zuhur masih haid. Sudah dia cek. Ya, masih ada bercak darah atau athar-athar bekas-bekas darah. Begitu akhir asar. Akhir asar misalnya kalau jam sekarang mungkin jam 5 mungkin. Akhir asar, setengah 6 kalau sekarang ya. Sekarang kan maghrib jam berapa? 5.55. Ya. 5.55 atau 5.57. Sekitar itu 6 kurang 5. Misal setengah 6 dia cek lagi. Ternyata tidak ada lagi bekas darah. Dan bahkan ada namanya qashatul baydha. Cairan bening. Yang keluar di akhir haid. Maka dia segera mandi. Kemudian dia segera sholat zuhur dan asar. Walaupun ini juga ada perbedaan pendapat ya. Yang mengatakan cukup duhur saja. Cukup asar saja. Tapi untuk kehati-hatian, orang yang suci di waktu itu, maka dia sholat duhur, dan wanita tersebut juga sholat asar. Ini waktu duhur berarti. Nah, ini orang yang tadi kita bahas itu, dia meninggalkan sholat duhur sengaja. Sampai waktu duhur habis, sampai waktu asar habis. Sengaja. Maka orang ini kafir menurut pendapat kelompok yang pertama. Satu sholat saja. Apalagi ditambah dua sholat ini. Duhur plus asar. Sengaja. Na'udzubillahi min dzalik. Itu tentang sholat apa? Duhur. Meninggalkan sholat duhur. Sengaja. Sampai keluar dari waktunya. Kenapa kita harus bicara tentang waktu sholat di sini? Karena ini kaitannya dengan hukum. Kapan kita menghukumi orang itu dikatakan sebagai tariku as-shalah. Orang yang meninggalkan sholat yang dihukumi oleh agama sebagai kafir menurut pendapat yang pertama. Dia harus tahu. Jadi kalau orang itu sengaja meninggalkan sholat duhur, kemudian dia mengerjakannya ternyata sadar. Ngerjakannya di waktu apa? Asar. Belum dihukumi sebagai orang yang meninggalkan sholat. Tobat dia di waktu asar. Ya. Segera ingat. Akhirnya dia sholat duhur di waktu masih kesempatan sholat asar. Ini belum dihukumi kafir oleh kelompok yang pertama. Kapan dihukumi kafir? Kalau bablas sampai selesai asar, masuk ke waktu maghrib. Subuh sudah. Duhur sudah. Tinggal apa? Maghrib. Nah, duhur asar kan jadi satu ya. Maghrib. Orang meninggalkan maghrib. Sengaja. Sampai keluar waktu sholat Isya. Karena biasanya maghrib bisa dikumpulkan bersama dengan Isya. Berarti dia dikatakan meninggalkan sholat maghrib sengaja kalau waktu Isya-nya sampai habis. Jadi sampai waktu Isya habis, dia belum sholat. Ya, belum sholat. Kapan dikatakan selesai keluar waktu sholat isya. Waktu sholat isya selesai bagi orang yang dalam kondisi umum itu ila nisfil laili wa waqtul isya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan waktu salat isya adalah ila nisfil laili, sampai pertengahan malam. Bagi orang yang terpaksa, terdesak, ternyata belum bisa mengerjakan salat isya sampai datangnya waktu subuh. Berarti kalau bablas enggak salat maghrib, sengaja bablas sampai adzan subuh, berarti dia telah meninggalkan satu salat, yaitu maghrib, ditambah juga dengan salat apa tadi? Isya, maka dihukumi sebagai kafir menurut pendapat yang pertama. Dan ini yang difatwakan oleh fatwa lajnah daimah di bawah pimpinan Syekh bin Bas. Ini ngeri ya berarti. Ngeri banget ini. Satu sholat sengaja. Allahu musta'an. Ya. Ini kelompok yang pertama atau pendapat ulama yang pertama. Pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang pertama tadi ya. Dikatakan kafir. Dikatakan sebagai orang yang meninggalkan sholat. Dan dihukumi kafir. Bila apa tadi? Meninggalkan satu sholat saja. Sengaja. Sampai keluar dari waktunya. Dan tentang waktu sudah kita bahas. Kalau duhur ya berarti sampai selesainya asar. Kalau subuh sampai terbit matahari. Kalau maghrib sampai datangnya waktu subuh. Pendapat yang kedua. Seorang itu tidak dihukumi kafir sampai dia meninggalkan sholat selama-lamanya. Semua sholat dan selama-lamanya. Baru dihukumi apa? Kafir. Misal dia hidup setelah baligh. Kan hukumnya setelah apa? Baligh. Baligh umur 15. Dari umur 15 dia bertahan hidup. Dia tadinya muslim. Keluarganya muslim, sekolahnya juga di Islam. Ikut TPA. Nauzubillah min dzalik. Kemudian dia enggak salat. Ke TPA ada pengajian, ya ikut pengajian. Bahkan setelah balik masih ikut pengajian. Diundang pengajian nggih, pengajian. Diundang Al-Kahfian ya Al-Kahfian. Diundang Yasinan ya Yasinan. Diundang kan melu tahlil nggih, melu tahlilan. Diundang takbir ya melu takbiran. Diundang salawat ya melu salawatan. Diundang syukur ya syukuran. Jadi biar bergaulnya sama orang muslim, kebiasaan orang Islam dikerjakan. Ini contoh saya, terlepas dari itu masyru' atau tidak. Apakah disyariatkan ataukah tidak. Ini terlepas. Tapi ini biasa dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, bergaulnya dengan orang. Tapi enggak pernah sholat. Dari umur 15 sampai dia ditakdirkan oleh Allah meninggal di umur 30 tahun. Berarti berapa lama enggak sholat? 15 tahun. Kalau orang ini sama sekali enggak sholat, yatrukuha daiman, meninggalkan sholat selamanya, barulah dia dihukumi apa? Kafir. Berarti sikap kita bagaimana? Kalau orang yang sudah enggak sholat, mati. Kita nyolatkan apa enggak? Enggak. Ini menurut pendapat yang kedua. Suatu saat, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Jadi, saya ulangi ya, pendapat yang kedua itu akan dikatakan kafir kalau meninggalkan sholat selamanya. Artinya apa? Kalau bolong-bolong berarti belum dihukumi kafir. Subuh sholat, duhur enggak, asar enggak, isya enggak, maghrib enggak, subuh besoknya enggak, duhur sholat. Ya. Kemudian 3 hari kemudian berturut-turut enggak sholat. Hari keempat sholat maning. Ya. Sholat lagi. Kemudian setelah itu 5 hari kemudian enggak sholat. Jumatan muncul. Ini namanya sholatnya bolong. Bolong. Orang yang seperti itu belum dihukumi kafir menurut pendapat yang kedua. Suatu saat Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ditanya tentang seseorang yang dia masih mengerjakan sholat Jumat saja. Orang tidak pernah sholat 5 waktu, tapi kalau Jumatan datang. Apa hukumnya ya Syekh orang tersebut? Maka Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dia menegaskan kembali. Benarkah orang itu tidak sholat kecuali Jumat saja? Maka yang kemudian beliau bertanya, limadza la yusalli ilal Jum'ah? Kenapa kok dia masih sholat Jumat? Enggak mau sholat yang lain, tapi sholatnya Jumat saja. Kata orang yang bertanya, ya itu mungkin jadi kebiasaan dia saja ya Syekh. Kebiasaan. Ya itu biasanya dia kalau Jumat datang. Kata Syekh, kalau memang itu adalah kebiasaan, maka saya yakin bahwa orang itu ketika melakukan sholat Jumat tidak berniat ibadah. Karena kebiasaan. Biasanya nek sholat Jumat ya sholat, orang-orang dia pun ikut kebiasaan. Maka kata Syekh, kalau memang karena kebiasaan, maka saya tidak yakin kalau dia punya niat ibadah. Jadi sholat Jumatnya hanya karena nopo? Kebiasaan. Walihada yusholil Jumat. Adatan. Maka orang itu bisa dipastikan, kata Syekh, sholat Jumatnya adalah karena kebiasaan. Kebiasaan apa? Ya kalau Jumat, ya biasa pakai baju yang bagus, kayak minyak wangi, kata Syekh. Kemudian pergi ke dalam sholat. Maka orang ini berarti melakukan sholat Jumatnya karena kebiasaan. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, wa in kuntu ana ara annahu la yakfur illa man taraka salata nihaiyan. Meskipun saya meyakini bahwa Jumatannya dia itu hanya sekedar kebiasaan, tapi menurut pendapat saya dia belum dihukumi kafir. Jadi masih apa? Muslim. Kecuali kalau orang ini babar blas. Sama sekali enggak sholat. Illa man taraka as-shalah nihaiyan. Jadi kalau ada seseorang meninggalkan sholat sama sekali 5 waktu plus sholat Jumat. Artinya, kata Syekh, asyukku fi islami hadar rajul. Saya tidak katakan dia kafir. Orang yang tadi, Jumatan rok karena kebiasaan. Saya tidak katakan dia kafir, tapi saya meragukan keislamannya. Ini Syekh siapa? Utsaimin, penganut pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa seorang itu tidak dihukumi kafir kecuali kalau meninggalkan seluruh sholat selamanya. Kata Syekh, fa'ana asyukku fi kauni hadha baqiyan alal Islam. Saya ragu-ragu, apakah orang ini masih di atas Islam ataukah tidak? Yani saya meragukan keislaman orang ini, tapi saya enggak berani mengkafirkannya. Kenapa Syekh Utsaimin sampai berpendapat bahwa yang kafir itu adalah orang yang meninggalkan sholat sama sekali? Berdasarkan hadis yang kita baca tadi, ya. Kenapa Syekh Utsaimin tidak mengkafirkan seorang yang meninggalkan sholat kecuali bagi orang yang meninggalkan sholat sama sekali? Karena berdasarkan hadis yang kita baca tadi, yaitu diantaranya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallama, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarku as-shalah. Perhatikan kata saya, ada as-shalah, ada alif dan lam yang belajar bahasa Arab, ya. Batas antara kami dan orang kafir, orang musyrik adalah tarku as-shalah. Pakai alif dan lam. Artinya apa? Batasnya adalah ketika seorang itu meninggalkan as-shalah, seluruh salat. Beda kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan tarku salatin, enggak pakai as. Tarku salatin, meninggalkan satu salat saja. Tapi ternyata di hadis tarku as-shalah. Jadi syarat dia dihukumi kafir kalau sudah meninggalkan seluruh seluruh as-salat, ya. Ini faedah dari beliau rahimahullahu rahmatan wasiat. Walaupun tentang pendapat orang yang tadi apa? Jumatan tadi. Enggak salat sama sekali kecuali apa? Jumatan. Beliau meragukan keislaman orang itu, tapi dia tidak menghukumi kafir. Kemudian beliau mengatakan, adapun syekh kami, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adapun syekh kami, yaitu siapa? Syekh bin Baz. Adapun guru kami, yaitu Syekh bin Baz. Maka menurut beliau, orang yang seperti itu kafir. Kenapa kita bahas ini? Untuk mengambil kehati-hatian untuk diri kita. Maksudnya kehati-hatian itu, Ustaz, jangan sampai meninggalkan sholat satu kali pun. Karena kalau kita sengaja meninggalkan sholat sekali saja, ada ulama yang berpendapat orang semacam itu kafir. Jadi untuk kita ini hati-hati, jaga sholat. Anak-anak kita bagaimana? Perintahkan mereka sholat. Latih untuk tidak meninggalkan sholat. Dulu masa kecil itu saya pernah ngalami, ya sholatnya ya bolong-bolong memang. Subuh itu paling berat. Kalau sudah isya males. Gak tahu paling paling rajin itu sholat apa ya berarti. Sampai lupa. Ya. Saya ingat dulu kalau subuh itu kadang sampai terang baru gregah bangun. Masih kecil. Mungkin ya sudah agak besar ya SD. Kadang SMP ya sing dilewer. Usia SMP masih saja seperti itu. Sadar mulai sholat itu ya. Ya sudah mulai agak besar. Allahul Musta. Sebagaimana dulu puasa juga bolong-bolong. Sholat juga. Na'udzubillah min dzalik, bolong-bolong. Jangan terulang pada anak kita. Harus kita latih. Kita biasakan kepada mereka yang sudah umurnya untuk dibiasakan. Supaya terbiasa apa? Sholat. Walaupun kalau anak perempuan beda, kayak. Anak perempuan kalau ibunya haid ikut haid, padahal usianya masih berapa? 3 tahun. Kan kita kadang ngajak juga misalnya, nak, ayo salat nak, aku haid kok, katanya. 3 tahun kok haid. Masya Allah. Ya seperti itu. Tapi yang 7 tahun ke atas, kalau bisa tetap. Ibunya haid, diusahakan dia tetap salat. Ustaz bangunnya agak sulit. Subuh. Bangun jam berapa, suruh salat subuh. Enak, salat dulu. Bangun jam 7 misalnya, karena libur mungkin. Ya. Sudah, bangun jam berapa, suruh salat subuh. Salat subuh dulu, nak. Terus bertahan, nanti lama-lama sholatnya akan semakin baik. Sebagaimana dulu kita, kalau puasa, puasa itu belum kuat sampai mana? Dari fajar sampai maghrib, belum kuat. Nah, terus puasanya gimana? Puasa beduk. Ya, puasa apa? Beduk. Artinya kalau sudah tiba waktu beduk, beduk itu istilah waktu duhur, bagi orang Jawa. Jadi kalau sudah adzan duhur, buka. Sampai sekitar jam 1, puasa lagi. Itu namanya puasa beduk. Puasanya 30 hari berarti. Kan 2 kali puasa kali 30, Masya Allah. Nanti lama-lama bertahan. Sahurnya bukan sebelum subuh. Kadang jam 7 sahur. Jam 9 sahur. Nanti kalau sudah jam 7 sahur, jam 9 dia mau makan lagi, istilah kita, oh sahur ya nak ya, sahur lagi ya. Supaya dia optimis. Jadi sahurnya pun berkali, kali. Jam 11, aku mau sahur, Bi. Oh ya, sahur meneh. Jam 11. Astagfirullah. Tidak apa-apa, bertahap. Sholat pun demikian. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, terutama pada diri kita. Jangan sampai meninggalkan sholat. Sholat itu subhanallah, perkara yang paling berharga dalam agama kita. Dan perkara yang akan diurus pertama kali oleh Allah adalah urusan apa? Sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Perkara yang pertama kali akan dihisab kelak di hari kiamat adalah sholat. Itu urusan kita dengan siapa? Allah. Kalau urusan kita dengan sesama manusia, pertama kali yang akan diputuskan adalah masalah apa? Darah. Bagaimana telah kita bahas dalam dosa besar yang nomor berapa ya? 2 ya. Pembunuhan. Baik. Ini pembahasan kita tentang siapakah orang yang disebut sebagai tariku as-salah sehingga dia bisa layak dihukumi sebagai orang kafir. Oh ya, tadi kehati-hatian untuk diri kita, 1. Yang kedua, kehati-hatian dalam menghukumi orang. Menghukumi jenazah. Ini disolatkan apa enggak? Enggak pernah sholat, Pak. Tapi kadang Jumatan. Berarti kita sholat? Sholati. Kalau kita berpendapat dengan yang kedua. Dan saya cenderung kepada pendapatnya Syekh Muhammad secara pribadi ya. Antum monggo silakan dibaca lagi, ditelaah. Kalau saya cenderung kepada pendapatnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa seorang dihukumi sebagai kafir dengan meninggalkan salat, syaratnya adalah meninggalkan seluruh salat selama hidupnya. Adapun kalau salatnya bolong-bolong atau masih Jumatan, maka kita tetap hukumi dia sebagai seorang yang muslim. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, mengampuni keluarga kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dan juga mengampuni kaum muslimin, beri hidayah kepada kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin. Allahumma amin. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.